hari Sabtu kau datang lagi ke rumahku. Gara-gara-ku berdiri di muka pintu, saudaraku datang menemuimu. Kau bertanya padanya, adakah aku di rumah? Saudaraku berkata, aku tak ada di rumah. Katanya, aku pergi dari pagi, padahal aku ada di rumah dalam kamarku. Kau pun pulang lagi dan kulihat kau berjalan sendiri. Sekilas kulihat dari jendela kamarku, memang telah kupesan bilang aku tak ada di rumah. Dari pagi, padahal aku ada di rumah.